Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wal ashab salatan wa salaman tarfa'u bihima bainana wa bainahul hijab wa tusqina bihima biyadi syarifati min a'zabil ku'usi wa ahla syarab amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini, memuliakan makhluk Allah yang mulia, beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yang itu adalah salah satu tanda minas sa'adah. Sebagaimana Dhunnun al-Masri beliau berkata, min alamati sa'adah hubbus salihina wa dunu minhum. Daripada tanda seseorang yang akan mendapatkan husnul khatimah adalah mereka orang-orang yang mereka cinta dengan kaum salihin, cinta mereka dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan mereka. Tiada lain, majlis kita ini adalah bukti kedekatan kita dengan kaum salihin. Maka kita berharap insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kelak menutup kehidupan dengan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Baru saja kita telah sama-sama mendengar sirah sahibul haul Al-Habib Ja'far bin Syaikhan As-Saggaf yang memberikan pelajaran untuk kehidupan kita, bagaimana kita memuliakan diri kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita contoh kehidupan mereka, niscaya kita akan sampai di jalan mereka. Man salak ala darbin wasol, barang siapa yang jalan di jalan mereka, di rel mereka, niscaya akan sampai sebagaimana mereka sampai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sirah perjalanan beliau sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Man nadhar ila bidayatir rijal sar siddiq, barang siapa yang suka melihat, mentelaah manaqib para auliaillah di saat awal bidayah permulaannya mendekatkan diri kepada Allah dalam mujahadahnya, niscaya mereka akan menjadi orang-orang yang siddiq. Akan tetapi sebaliknya, waman nazar ila nihayatir rijal sara zindiq, dan barang siapa yang melihat sirah ataupun manaqib para aulia hanya cuman sekedar keramatnya, hanya sekedar kedudukan yang dia dapati dalam akhir kehidupannya, maka orang-orang tersebut adalah orang yang pasti akan jauh daripada kebenaran. Mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala menjadi mulia karena mereka berjalan di jalan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjalan di jalan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjalan di jalan para ahlu baiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itulah tarikhah Bani Alawi dikatakan oleh para ulama, sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, wa mimma yasurru galba minni luzumukum tarikata abai wa ajdadi wa hahiya a'malun khalat an syawaibin ilmun wa akhlagun wa kathrati awradi. Kalau kita ingin tahu jalan para aslaf kita, kalau kita ingin membuat para salaf kita gembira, maka kita berjalan di jalan mereka. Apa jalan mereka? Maka Al-Habib Ali beliau mengatakan, yang paling bisa menggembirakan hati kita adalah selalunya kau jalan di jalan para aslafmu. Apa jalan mereka? Wahaiya a'malun khalat an syawaibin. Jalan mereka adalah amal perbuatan yang kosong daripada kotoran hati. Mereka enggak kenal mencaci, mereka enggak kenal melaknat, mereka enggak kenal membenci siapapun daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya tinggi, akhlaknya tinggi, ibadahnya mulia. Merekalah Sayyidatuna Ali Ba'alawi menjalani kehidupannya dengan hal tersebut. tiada lain karena mengambil langsung dari junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dan daripada akhlak mereka yang semestinya harus kita contoh adalah mereka adalah orang-orang yang suka memaafkan orang. Tidak ada dendam. Sebab Nabi Muhammad SAW beliau telah bersabda, "Ma bu'ithtu la'anan wala sabbaban." Aku, kata Nabi Muhammad, bukanlah seorang Nabi yang diutus oleh Allah untuk melaknat seseorang, untuk mencaci seseorang, akan tetapi beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat. Wa innama ana rahmatul muhda, akulah sang rahmat yang dihidayahkan, yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat kita, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat sejarah junjungan Nabi besar Muhammad yang enggak beda dengan sejarah para salaf kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah masuk di kota Mekah, dikuasai kota Mekah tersebut, orang-orang yang dahulu mencaci Nabi Muhammad, yang melukai Nabi Muhammad, mereka pada takut datang kepada Rasul yang pasti ini kita akan diinjak, dicaci, mungkin bahkan dibalas dendam. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Idhabu fa'antumutulaqo. Pulang kalian, pergi kalian, kalian bebas. Agama ini bukan agama balas dendam. Agama ini bukan agama mencaci, menghina seseorang. Itulah yang dicontoh oleh para sahabat dan ahli baiti Nabi Muhammad SAW. Begitu pula yang diambil anak cucu Rasul SAW. Suatu saat ketika ada beberapa fitnah yang terjadi di kota Madinah saat itu, hingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau dicaci di dalam mimbar di hadapan beliau. Kemudian saat itu Sayyidina Hasan bin Ali beliau berkata, "Ya Abi, wahai ayahku, apakah kau diam, kau bungkam kepada orang yang mencacimu? Kenapa kau enggak jawab? Kenapa kau enggak ikut mencaci? Kenapa kau enggak melaknat pula sebagaimana dia melaknatmu, wahai ayahku Ali bin Abi Thalib?" Apa jawab beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib? "Ya waladi Hasan, wahai Hasan anakku, min mata, dari kapan kau lihat jadduka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasub wa yal'an? Pernah kau lihat kakekmu Rasulullah mencaci melaknat? Enggak. Kau pernah lihat aku mencaci dan melaknat? Tidak. Terus kalau kau ingin mencaci melaknat, ikut jalan siapa kau? Kita adalah tariqah Ahlul Bait, jalan keluarga suci Nabi Muhammad SAW yang enggak kenal mencaci dan dendam kepada siapapun, diikuti oleh anak cucunya Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu. Ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin beliau suatu saat difitnah oleh seseorang. Beliau datang di masjid. Datang seseorang yang waktu itu ingin membayar utang kepada seseorang. Sampai di masjid lupa uangnya enggak ke bawah. Ketika sampai di masjid sholat mau bayar utang, dilihat uangnya enggak ada. Maka dilihat orang yang tadi masuk masjid pertama adalah orang ini. Kemudian dia datangi dan berkata kepada orang tersebut, "Yih mas, udah jangan pura-pura sholat. Selesaiin sholat, bayar uangnya. Kembalikan uang yang kau curi." Maka kata beliau, "Ya udah, enggak usah marah, ustur. Tutuplah aib itu, maka berapa uang yang kau ingin ambil, monggo silahkan pulang ke rumah, aku berikan uang tersebut." Ayo cepat. Pulang Sayyidina Ali Zainal Abidin sampai ke rumahnya. Sesampai di rumahnya beliau ambil uang tersebut, ini uangnya. Setelah diberikan uang tersebut oleh orang tersebut, hati-hati, lain kali jangan diulangi lagi curi uang orang. Beliau pun pulang, kemudian ketika dibayarkan sampai di rumahnya, istrinya mengingatkan, "Wahai fulan, katanya tadi mau berangkat ke masjid juga mau bayar utang, kenapa uangnya ditinggal?" "Hah? Uang ketinggalan?" "Iya." Subhanallah. Ini orang apa malaikat? Dicaci, diam, difitnah, diam. Bahkan dia bagi atau dia kasih uang tersebut. Ketika orang tersebut kemudian ketakutan, subhanallah, saya memfitnah seseorang, menuduh seseorang, kembali ke rumah orang tersebut. Tapi orang itu ketika belum masuk ke rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau menunggu seseorang yang lewat dahulu. Kemudian ada seseorang yang lewat dan berkata, "Wahai fulan, tahukah kau liman rabbu hadzal manzil? Pemilik rumah ini siapa? Ama ta'rif hadzal bait? Kau enggak tahu ini rumah siapa?" "Enggak tahu." "Kalau kau enggak tahu rumah siapa ini, berarti kau masuk Mekah enggak tahu di mana Ka'bah. Ini rumah Ali Zainal Abidin, anak Husain Ummu Fatimah Zahra binti Rasul." Maka nangis orang tersebut, subhanallah, inilah akhlak Nabi besar Muhammad. Kemudian dia ketuk pintu meminta maaf sambil menangis. "Wahai cucu Rasulullah, maafkanlah aku." Maka beliau enggak mengatakan, "Lain kali jangan diulangi." Beliau mengatakan, "Samahtu, aku telah memaafkan kamu, wahai orang yang menuduhku, semenjak awal kau menuduhku di masjid." Enggak pakai nunggu ketika pulang. Subhanallah, itulah akhlak suci yang dicontohkan oleh mereka, orang-orang yang mulia. Hingga suatu saat Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, peristiwa persis seperti itu ketika terjadi di Baydha. Beliau suatu saat di majlis, sesampai di majlis ada orang datang mencaci maki beliau. Enggak tahu salahnya apa, beliau dicaci maki. Beliau diam, para muridnya marah memukul, diam, ini urusan aku dengan dia, kalian pada diam. Setelah selesai, beberapa hari kemudian beliau itu datang. 3 hari kemudian orang tadi yang terkena fitnah, yang marah-marah di masjid, datang ke rumah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Kemudian ketika sampai di rumah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, sesampainya beliau di sana mengatakan, wahai Habib, aku minta maaf, aku kena fitnah, yang melakukan bukan kamu, dan aku telah menuduhmu, mencaci makimu depan orang. Kemudian beliau mengatakan, samihni ya Habib, maafkan aku. Beliau mengatakan, samahtuk min dzalikal yaum, aku maafkan kau dari 3 hari yang lalu, dan sampai detik ini aku masih nyesel. Apa yang membuatku menyesal? Karena aku memaafkanmu bukan di masjid, tapi di rumahku. Berapa langkah yang terlewatkan atasku, berapa menit aku telat memaafkanmu. Dan aku jauh dari akhlak Ali Zainal Abidin, kakekku. Kalau Ali Zainal Abidin, kakekku, di waktu dia dicaci, di situ dia memaafkan. Kalau aku masih telat berapa menit, kan aku pulang ke rumahku, baru aku maafkan kau. Itulah akhlak mulia para sahabat, akhlak mulia para ahlu baiti Nabi Muhammad SAW. Begitu pula sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu sahabat Nabi di zaman di akhir, sahabat Nabi tinggal sedikit, ma'dud bil asabi, sudah tinggal berapa orang, orang baru sahabat Nabi. Ada seorang sahabat Rasul SAW yang berangkat ke pasar, ketika mau bayar dompetnya hilang. Orang pasar bingung, subhanallah, ini ada sahabat kecopetan. Ketika itu mereka mengatakan, wahai sahabat, kau beri isyarat kepadaku siapa orangnya, kita pukul, kita pukulin, kita caci maki. Kemudian beliau mengatakan, enggak usah. Orang ahli suk, ta'alu ya ahli suk, datang ke sini wahai orang-orang yang di pasar. Ketika kumpul mereka, dengerin, aku beri kepada orang tersebut 2 hal. Kalau dia mencuri uangku karena enggak punya uang, aku jadikan uang dompetku hadiah buat dia. Kalau hadiah, siapa yang mau marah di antara kalian? Enggak ada. Kalau mencurinya karena memang bermaksiat kepada Allah, kalau mencuri memang maksiat kepada Allah, aku minta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu akhir kemaksiatan dalam hidupnya. Coba lihat, dimaafkan, dijadikan itu akhir kemaksiatan. Mungkin seorang sahabat di antara mereka waktu itu mendengar, ya Red, kalau ana yang curi tadi uang itu, coba kalau saya yang curi uang tadi, udah nyuri langsung didoain jadi wali min aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sahabat Nabi. Kemudian begitu pula ini keluarga Nabi, begitu pula anak cucu mereka, para tabi'in, para pengikut mereka. Syekh Abdul Ghadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu, suatu saat ketika beliau tinggal di rumahnya, seorang maling datang masuk ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, di tengah-tengah jam 2:30 malam, seorang tamu datang mengetuk pintu. Syekh Abdul Ghadir keluar, maling bingung, sembunyi di bawah dipan. Ketika sampai di bawah dipan, datang kedua orang tersebut berkata, wahai Syekh Abdul Ghadir Jailani, wahai imam, para aulia, saat ini ada satu daripada autad yang meninggal dunia, kita butuh untuk menggantikannya secepatnya, harus saat ini, kalau enggak laulahumu bainal khalqi la duktikat jibalun wa ardun lirtika bil khatiyati, kata Imam Haddad dalam ta'iyahnya. Kalau bukan karena mereka, udah Allah memberi azab kepada mereka, kita ini semua. Kemudian kata beliau, kenapa harus sekarang? Mungkinkah besok kita ambil murid-murid? Enggak bisa, harus saat ini. Kata Syekh Abdul Ghadir Jailani, kalau seperti itu ya udah gini aja, yang di bawah dipan ini aja. Maling bingung, malingnya, ya Allah, salah masuk rumah. Kirain rumah orang biasa, wali min auliyaillah, tahu orang kucing masuk ke rumah aja tahu, apalagi maling. Kemudian ketika itu fadakal bab, tutup, diketuk pintu dipan, keluar. Ketika keluar, kata Syekh Abdul Ghadir Jailani, tub ilallah, taubat kau kepada Allah. Kalau Syekh Abdul Ghadir Jailani enggak melihat, Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Nangis orang tersebut, terketuk hatinya. Kemudian disuruh berwuduk, sholat taubah. Setelah sholat taubah, jadikan satu orang tersebut beliau. Masuk maling, keluar jadi wali. Kenapa? Coba kalau rumah kita, masuk bersih, pulang gembuk nih. Kita pukuli, kita caci, rahmah. Inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannah bi kathrati shalah wala siyam walakin li sakhawati nufusihim wa salamati sudurihim wa rahmah bikulli muslim. Itu syiar para auliyaillah. Coba kita lihat, itu Rasul seperti itu. Coba kita lihat, itu Ahlul Bait seperti itu. Coba kita lihat, itu sahabat seperti itu. Coba kita lihat para aulia seperti itu. Maka terus kalau ada saat ini orang-orang yang mencaci, orang-orang yang melaknat kaum, siapapun yang dilaknat maupun yang dicaci, baik dalam mimbar ataupun dalam tulisannya, mereka bukan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pasti bukan di jalan sahabat Nabi Muhammad. Mereka pasti bukan di jalan ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memaafkan, enggak mencaci. Mereka enggak melaknat, akan tetapi mereka rahmat kepada mereka umat Islam. Maka daripada itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita jalan di jalan mereka. Kalau apabila kita jalan di jalan mereka, insyaallah menjaga lisan dan hati kita, niscaya kita akan sampai sebagaimana mereka sampai. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadza ma'akum lakum astaghfirullah ladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.